猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫 X04 yang dikeluarkan di Jepang pada bulan November tahun 2000. Dalam keadaan normal, telur ayam dapat tetap segar selama 1 minggu. Wow, telur. Mau tahu? Mau tahu? Mau.